Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man itaba'a hudahu ila yawmiddin. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam suatu majelis yang kita harapkan agar majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh yang telah kita lakukan. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan telah kita jelaskan sekaligus penyebutan faedahnya, yakni tentang salah satu dari benda yang dihukumi najis di dalam syariat Islam, yaitu air kencing atau air seni. Disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan para sahabatnya, para sahabat beliau, untuk menyiram bekas air kencing seorang badui yang dia kencing di salah satu sudut masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ membuktikan jika kalau seandainya air seni atau air kencing itu tidak najis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintahkan untuk menyiram bekas air kencing tersebut. Dan di dalam hadis tersebut juga mengkisahkan, menceritakan bahwasannya cara untuk membersihkan, di antara cara untuk membersihkan air kencing itu dengan cara disiram atau dibasuh. Para ulama mereka menyebutkan cara membersihkan najis di dalam agama Islam itu terbagi menjadi tiga. Ada cara membersihkan najis yaitu dengan cara dibasuh atau disiram, seperti air seni yang mengenai di pakaian, di tubuh kita, atau mungkin di suatu tempat. Yang memungkinkan bagi kita untuk membasuh dan menyiramnya, mencucinya. Maka cara membersihkannya pun dengan cara dibasuh atau dicuci. Yang kedua, cara membersihkan najis dengan cara dipercikan, dengan cara ar-rasy, dipercikan Dalam hal ini sebagai contoh adalah air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan apapun selain ASI. Bayi yang berumur mungkin sepekan atau mungkin sebulan yang dia belum pernah mencuci atau belum pernah memakan makanan apapun selain ASI. Maka cara membersihkan air kencingnya itu dengan cara memercikkan di bagian yang terkena air kencing bayi laki-laki tersebut. Berbeda halnya apabila bayinya itu adalah bayi perempuan, maka hukum air kencing bayi perempuan itu sama seperti hukum air kencing orang dewasa, yaitu harus dibasuh, harus dibasuh, dicuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yurashu min baulil ghulam wa yughzalu min baulil jariyah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cukup dipercikkan apabila terkena air kencing bayi laki-laki dan harus dicuci apabila terkena air kencing bayi perempuan. Nah, sehingga bayi perempuan hukum air kencingnya itu sama seperti air kencing orang dewasa. Zakaria, mana buku tulisnya? Hah? Dalam mana? Itu di luar, kok bilangnya di dalam? Sebelum ta'lim, sebelum sholat, itu buku persiapan semua harus disiapkan. Nanti ini mau ada ta'lim, berarti disiapkan bukunya, disiapkan pulpennya. Nanti biar kemudian selepas sholat sunnah setelah maghrib, langsung mengambil buku, mengambil pulpennya, tidak lagi mencari-cari bukunya. Ini semestinya yang harus diperhatikan. Sering-sering dikasih tahu, diingatkan, sebelum belajar itu seharusnya dipersiapkan dulu buku pulpennya. Nah, kemudian jenis yang ketiga, cara membersihkan najis dengan cara menggosok, digosokkan di tanah. Itu juga salah satu yang diperbolehkan dalam cara membersihkan najis. Seperti misal apabila najis yang terdapat di sendal atau sepatu, maka diantara cara membersihkannya itu diperbolehkan dengan cara menggosoknya ke tanah sampai najis tersebut terlihat hilang dari sendal atau sepatu. Sebagaimana kisah yang sering kita sebutkan, yaitu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat dengan menggunakan sendal. Di pertengahan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas kedua sendalnya, lalu para sahabat pun kemudian mengikuti. Mereka semuanya juga melepas kedua sendal mereka. Sampai kemudian selesai sholat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Limadza khala'tum ni'alakum?" Kenapa kalian tadi melepaskan sendal-sendal kalian? Maka para sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, kami melihat Anda melepas kedua sendal, maka kami pun mengikuti dengan melepas sendal-sendal kami." Dalam pikiran mereka pokoknya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah lakukan maka kita ikuti tanpa mengerti apa alasannya, tanpa mengerti kenapa. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di tengah-tengah salat tadi datang Jibril mengkhabarkan bahwasannya pada sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat najis. Rasulullah tidak tahu yang ternyata pada sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada najis. Sedangkan di dalam sholat, salah satu di antara syarat-syarat sholat yaitu bersih dari najis pada pakaian atau tempat kita mengerjakan sholat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan pesan kepada para sahabat, apabila kalian hendak mengerjakan sholat dengan menggunakan sendal, maka periksalah terlebih dahulu dengan cara membalik, melihat bagian bawah sendal tersebut. Kalau seandainya dia melihat pada sendalnya itu ada kotoran, ada najis, maka gosokkan sendal tersebut ke permukaan tanah sampai najisnya itu hilang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini merekomendasikan di antara salah satu cara membersihkan najis yaitu dengan cara menggosokkan di permukaan tanah sampai benda najis tersebut hilang. Demikian pula kisah ketika para sahabat atau para sahabiyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal pakaian wanita. Pakaian wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping itu menutupi aurat mereka lebar, pakaian mereka itu juga panjang. Sampai dikisahkan panjangnya pakaian wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai terseret di atas tanah itu sepanjang satu hasta. Sampai betul-betul menyeret. Sehingga di antara mereka bertanya, bagaimana halnya nanti kalau seandainya pakaian tersebut terkena najis pada saat mereka berjalan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan dengan jalannya mereka, gesekan tersebut di perjalanan itu akan menghilangkan benda najis di pakaian yang mereka yang terkena najis. Nah, ketika mereka berjalan mungkin pakaiannya terkena najis, dengan jalannya mereka dalam kondisi pakaian mereka terus terseret, itu secara otomatis akan membersihkan najis yang tadi mengena pada pakaian mereka. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan, membolehkan juga membersihkan najis itu dengan cara digosok di permukaan tanah. Nah, dan di sini pun mendapatkan pelajaran bahwasannya di dalam menghilangkan najis itu tidak perlu disertai dengan niat. Nah, membersihkan najis itu tidak perlu disertai dengan niat. Al-hukmu yaduru ma'ilati. Hukum itu berjalan berdasarkan sebabnya. Najis dikatakan najis itu dengan sebab adanya benda najis pada salah satu pakaiannya. Sebagai misal, ketika suatu saat benda tersebut hilang dengan sendirinya, maka hukum najisnya pun akan hilang. Hukum najisnya akan hilang. Sehingga hukumnya itu mengikuti wujud bendanya. Kalau benda najis tersebut masih ada, maka sifat najisnya itu juga terus ada. Namun kapan wujud dari najisnya itu hilang, maka di situ pun sifat najisnya pun hilang. Nah, seperti pakaian wanita, mungkin dia tidak sadar kalau seandainya ketika dia berjalan dalam kondisi pakaiannya itu terseret, mungkin dia tidak sadar kalau pakaiannya itu terkena najis. Namun dengan berjalannya dia lama-kelamaan dengan keadaan pakaiannya itu terseret di tanah, itu pun dengan sendirinya akan membersihkan najis meskipun tanpa perlu niat. Nah, seperti orang yang kemudian terkena najis tinja seandainya di salah satu anggota tubuhnya, dia bekerja kemudian datang hujan deras yang menyebabkan tinja yang ada di salah satu tubuhnya itu hilang, maka dihukumi suci dari najis meskipun dia tidak meniatkan untuk menghilangkan benda najis tersebut. Oleh sebab itu, di dalam menghilangkan najis ini tidak perlu atau tidak diharuskan disertai dengan niat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kita lanjutkan membaca hadis yang berikutnya, hadis yang ke-27. قال المؤلف Al-Imam Al-Allamah Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi Ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Al-fitratu khamsun: Al-khitanu wal-istihdadu wa qassu asy-syaribi wa taqlimul adhafiri wa nadful ibti. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada lima. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud itu dengan fitrah. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu lafadz hadis yang disebutkan oleh beliau pada urutan yang ke-27. Nah, kita ulang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrah itu ada lima. Yang pertama, al-khitan. Ini khitan dalam bahasa kita itu sunat. Yang kedua, al-istihdad. Istihdad, yakni mencukur bulu kemaluan. Wa qassu asy-syarib, mencukur atau memangkas kumis. Wa taqlimul adhafir, memotong kuku. Wa nadful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Kita ulang, fitrah itu ada lima. Yang pertama adalah khitan, dan bahasa kita itu sunat. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Ketiga, mencukur kumis, ini merapikan kumis. Keempat, memotong kuku. Dan terakhir, yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Kalau di sini disebutkan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dengan nomor hadis 5889. Kalau di dalam Imam Muslim dengan nomor hadis 257. Sehingga hadis ini adalah hadis yang tidak diragukan lagi kesahihannya, karena hadis ini diriwayatkan oleh dua imam yang memiliki kitab kumpulan hadis yang sangat terpercaya setelah Al-Qur'anul Karim, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini periwayatannya itu Abu Hurairah langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita bisa memperhatikan dari ucapan Abu Hurairah. Beliau berkata, sami'tu, aku mendengar. Nah, berarti langsung Abu Hurairah mendengar langsung sabda ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda halnya kalau seandainya kita membaca hadis, terkadang kita membaca itu seandainya misal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau konteks hadis seperti ini ada ihtimal, ada kemungkinan bisa jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar langsung dari Nabi, bisa jadi pula Abu Hurairah itu mendengar dari sahabat yang lainnya, yang kemudian sahabat yang lainnya ini mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian kemungkinan Abu Hurairah mendengar langsung dan kemungkinan pula Abu Hurairah tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun perbedaan dari yakni lafaz hadis atau perbedaan dari bagaimana Abu Hurairah mendapatkan hadis tersebut secara langsung atau tidak, semua itu tidak menjadikan cacatnya hadis tersebut apabila diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meskipun tidak mendengar langsung dari Nabi, maka beliau mendengar dari sahabat yang lainnya. Kalau sahabat disebutkan oleh para ulama hadis dalam ilmu mustalahul hadis, kullu sahabah udul, para sahabat seluruhnya adalah orang-orang yang adil, terpercaya. Sehingga meskipun sahabat Abu Hurairah mendengar dari sahabat lain, dari sahabat lain, dari sahabat lain, baru dari hadis Nabi, semua itu tidak mencacati keafsahan hadis tersebut. Tetap dikatakan sebagai hadis yang sahih. Kenapa? Karena Abu Hurairah mendengar dari sahabat, sahabat mendengar dari sahabat yang lain mendengar dari yang lainnya, dari sahabat yang lain. Semuanya itu adalah sahabat yang memiliki sifat adil, terpercaya berdasarkan kesepakatan para ulama hadis. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik, kita kembali. Di dalam hadis ini Abu Hurairah menceritakan apa yang beliau dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya fitrah itu ada lima. Fitrah itu ada lima. Sedangkan apa itu yang dimaksud dengan fitrah? Fitrah itu adalah yakni kesucian jiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi seseorang hamba mulai dari lahirnya dia. Nah, kesucian jiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi dia semenjak dia lahir. Nah, oleh sebab itu anak yang baru dilahirkan itu hukumnya mereka itu anak yang fitrah, anak yang suci, bersih. Meskipun yang melahirkan dalam hal ini adalah orang tuanya, itu mungkin sebagai orang yang kafir. Apakah itu dari ahlul kitab ataukah dari kalangan orang-orang musyrikin. Nah, namun ketika dia dilahirkan, ketika usianya masih bayi, dia itu dihukumi sebagai anak yang suci, anak yang bersih. Sehingga apabila dia meninggal dunia di waktu masih kecil tersebut, masih bayi tersebut, maka dia dihukumi sebagai anak yang akan masuk ke dalam surga, meskipun orang tuanya itu adalah kafir. Karena apa? Karena jiwanya itu masih bersih, masih suci. Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, di atas fitrahnya, di atas jiwa yang suci. Dalam lafaz yang lainnya, kullu mauludin walidathu ummuhu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjizanihi. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya yang sebelumnya itu fitrah suci di atas Islam, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai anak Yahudi, ataukah anak Nasrani, ataukah anak yang menganut agama Majusi. Nah, namun ketika dia masih kecil, masih bayi, nah, masih yakni akalnya belum sempurna, maka dia dihukumi sebagai anak yang suci. Sebagai anak yang suci berada di atas fitrah Islam. Beda halnya nanti kalau dia sudah mencapai usia yang akalnya sudah sempurna, atau yang biasa dikatakan sebagai anak yang mumayyiz. Dia faham ketika diajak bicara, dan dia pun sudah baik di dalam yakni menjawab pertanyaan, atau baik dalam menjawab dalam suatu percakapan. Nah, kalau para ulama itu mengusiakan mumayyiz itu 7 tahun. Nah, sehingga kalau di bawah 7 tahun dia masih usianya itu apa? Di bawah mumayyiz yang akalnya belum sempurna. Nah, belum bisa mikir. Maka dia dikatakan sebagai anak yang di atas fitrah. Meskipun kedua orang tuanya adalah ahlul kitab ataupun musyrik. Nah, fitrah manusia, yakni sifat kesucian jiwa dia ketika dilahirkan, itu akan mengarah kepada sesuatu yang sifatnya positif, akan condong kepada sesuatu yang sifatnya itu kebaikan. Apakah itu kebaikan yang dari sisi keyakinan, atau kebaikan dari sisi yakni sesuatu yang sifatnya zahir, yang nampak, kebersihan, kerapian. Nah, itu fitrahnya manusia pada saat dia dilahirkan. Ketika dia masih memiliki fitrah yang suci, dan fitrahnya sampai dewasa pun belum tercampuri dengan yakni kejelekan-kejelekan, pasti jiwanya itu akan selalu condong kepada kebaikan, dan akan condong kepada perkara yang menuntut bagi dia untuk mencari dan menerima kebenaran. Nah, ini fitrahnya manusia. Sehingga tidak bisa dikata, oh memang fitrahnya saya itu senang yang jelek-jelek. Itu bukan. Itu fitrah yang sudah dicampuri oleh noda-noda dosa, atau noda-noda dari syaitan. Namun kalau jiwa manusia yang betul-betul masih terjaga, itu akan selalu mengarah mencintai kebenaran, mencari kebenaran, dan akan menerima kebenaran tersebut. Nah, ini fitrahnya manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau mengatakan, wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Hati manusia, tentunya hati yang masih suci ya, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang pertama, dia akan mencintai kebenaran. Yang kedua, dia akan menginginkan kebenaran. Dan yang ketiga, dia akan mencari kebenaran itu. Nah, ini jiwa manusia yang baik. Yang dia lihat itu adalah kebenaran, maka itulah yang dia cintai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa di tempat yang lain, beliau mengatakan, fa innal haqqo mahbubun fil fitrah wa huwa ahabbu ilaiha wa ajallu fiha wa aladhu indaha minal batil alladhi la haqiqata lahu fa innal fitrata la tuhibbu dhalik. Kebenaran, sesungguhnya kebenaran al-haq, itu merupakan sesuatu yang dicintai oleh seseorang berdasarkan fitrah kesucian jiwa dia. Nah, kebenaran, tidak mungkin kan orang yang memiliki yakni jiwa yang masih bagus, tidak mungkin dia akan menyenangi. Oh, di sana terjadi perampokan. Wah, dia senang dengan perampok tersebut atau perbuatan si perampok tadi, dia senang. Tidak mungkin orang yang memiliki jiwa yang baik demikian. Oh, di sana terjadi pembunuhan. Tidak mungkin jiwa yang baik itu akan menyenangi. Oh, saya suka dengan pembunuh tersebut. Saya senang dengan perbuatan pembunuh tersebut ketika membunuh orang. Tidak akan mungkin. Ya. Tapi ketika fitrah yang suci, ketika melihat di sana ada seseorang yang telah membantu saudaranya yang kesulitan nantinya, maka jiwanya itu, masya Allah, senang, iya kan? Senang dia dengan orang tersebut. Ini menandakan jiwanya itu masih baik. Jiwanya masih baik. Ketika dia melihat di sana ada saudaranya yang masya Allah taat kepada Allah, rajin dalam ibadah, dia senang. Menundukkan jiwa, menandakan jiwanya itu masih terkontrol, jiwa yang suci. Nah, tapi giliran melihat hal saudaranya rajin ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia yakni memusuhi atau menyinyir saudaranya yang taat dan rajin ibadah tersebut, menandakan jiwanya ini adalah jiwa yang sudah terkontaminasi dengan kotoran-kotoran, dengan kejelekan-kejelekan. Fitrahnya sudah lagi tidak suci, jiwanya tidak suci. Nah, sehingga apa? Al-haqqa mahbubun fil fitrah. Kebenaran itu sesuatu yang dicintai berdasarkan fitrah manusia. Kebenaran adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh fitrah, sangat mulia di sisi fitrah manusia, dan sesuatu yang lezat yang dirasakan oleh fitrah manusia daripada kebatilan yang tidak memiliki hakikat. Karena sesungguhnya fitrah manusia, jiwa manusia yang suci sesuai yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dia mulai dari lahirnya, itu tidak akan senang kepada kebatilan. Itu tidak akan senang dengan sesuatu yang buruk. Tidak akan senang dengan sesuatu yang menyelisihi kebenaran. Tidak akan senang dengan sesuatu yang sifatnya itu dolalah, sesat. Itu tidak senang. Nah, ini fitrah yang suci. Bagaimanapun kondisinya, ketika itu merupakan batil, ketika itu merupakan salahan, ketika itu merupakan kesesatan, maka fitrah yang suci itu tidak senang. Tidak senang dengan kesesatan tersebut, tidak senang dengan kebatilan tersebut. Nah, ini fitrah manusia. Oleh sebab itu, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ithmu atau al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ay yattali alaihin nas." Kebaikan itu merupakan akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu apa yang kita rasakan di dada itu, yakni sempit ketika melakukannya, dan kita itu tidak senang apa yang kita lakukan itu dilihat oleh manusia. Nah, maka menandakan itu adalah dosa. Nah, engkau tidak senang dilihat oleh manusia, di samping itu ketika engkau melakukan itu kayak bimbang di dalam hati, kayak sempit di dalam hati, kayak enggak enak rasanya. Ditambah lagi takut nanti dilihat oleh manusia, menandakan itu merupakan perbuatan dosa. Nah, merupakan perbuatan dosa. Jiwanya manusia tidak senang kepada perbuatan dosa. Nah, oleh sebab itu apa? Kadang melakukan perbuatan dosa sembunyi-sembunyi, iya kan? Ini menandakan apa? Dia masih memiliki fitrah, kesucian jiwa, di saat dia tidak senang ketika melakukan dosa dilihat oleh manusia. Menandakan apa? Ini bahwasanya secara jiwanya saya telah melakukan kesalahan, dia sadar. Nah, berarti menandakan sebenarnya dia masih memiliki fitrah. Tapi kalau seandainya orang sudah terang-terangan di dalam melakukan kejelekan, dia dalam melakukan perbuatan dosa sudah tidak merasa lagi bimbang di dalam hatinya. Di samping itu sudah dia tidak merasa malu melakukan perbuatan dosa, dia lakukan di halayak ramai. Ini betul-betul fitrahnya itu sudah hilang. Kesucian jiwanya itu sudah hancur. Sudah ternodai, sudah rusak, sudah kotor. Makanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbahaya. Kemungkinan kecil akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kecil akan mendapatkan yakni maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Umatku, kata Rasulullah, itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia bertaubat. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan perbuatan dosanya, terang-terangan dalam melakukannya. Kenapa? Karena orang yang apabila sudah berani terang-terangan dalam melakukan perbuatan dosa, ini kemungkinan kecil dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemungkinan kecil pun dia akan mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga fitrah manusia itu apa? Akan mengarah kepada perkara-perkara yang baik. Nah, demikian pula fitrah manusia itu akan mengarah kepada sesuatu yang sifatnya itu bersih, indah, dan nyaman pada saat dilihat. Nah, fitrah manusia juga akan mengajak seseorang itu kepada sesuatu yang sifatnya bersih, indah, baik, rapi. Nah, ini fitrah manusia. Ketika ada seandainya dua insan di situ, dua insan, dua manusia, yang satu itu berpakaian rapi, yakni memakai kopiah rapi, pakaiannya rapi, bersih. Yang salah satunya itu apa? Pakaiannya yakni compang-camping, kotor, kemudian enggak ada kerapian padanya. Ketika kita melihat dua insan ini, pasti yang kita senangi mana? Masa kita, saya senang yang compang-camping itu, saya senang yang rembes itu katanya. Tidak mungkin ya kan, pasti ketika kita melihat dua insan yang memiliki khisal, kepribadian yang berbeda, yang satu ini bersih, rapi, dan yang satunya kotor, compang-camping. Sekilas ketika kita melihat, kita akan menyenangi dan menyukai yang satunya yang memiliki khisal atau perangai yang bersih, rapi. Nah, itu memang fitrahnya manusia demikian. Fitrah manusia demikian. Nah, menyenangi dan menyukai sesuatu yang sifatnya bersih. Nah, diantaranya dari sesuatu yang sifatnya bersih, rapi, yang telah diinginkan oleh fitrah manusia dari jiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan semenjak dia masih kecil, diantaranya adalah lima ini yang kita sebutkan, yang kita baca di dalam hadis yang disebutkan oleh pengarang kitab Umdatul Ahkam. Ada lima. Nah, namun sebelumnya penyebutan lima di sini bukan batasan. Ya, lima perkara yang disenangi oleh jiwa fitrah manusia itu bukan lima ini saja. Oleh sebab itu di dalam hadis yang lainnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kalau tidak salah dari sahabah ana, dari sahabiah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ashru minal fitrah. Ada 10 dari fitrah-fitrah manusia, ada 10. Nah, di situ bahkan Rasulullah menyebutkan al-ashru minal fitrah. 10 di antara fitrah-fitrah manusia. Menandakan apa? 10 itu pun bukan batasan. Nah, namun di situ memaksudkan bahwasannya fitrah manusia itu akan mengajak seseorang kepada sesuatu yang sifatnya bersih, an-nadhafah, kebersihan, dan yang sifatnya itu rapi dan baik pada saat dilihat. Nah, dari apa yang kita sebutkan lima ini, atau nanti mudah-mudahan kalau kita memiliki kesempatan menyebutkan pula 10 yang disebutkan di dalam hadis yang lainnya, semuanya itu kalau kita perhatikan kembalinya kepada kebersihan dan kerapian, keindahan. Nah, yang semua itu memang betul-betul diinginkan secara fitrah manusia. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita sebutkan. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan menyebutkan satu persatu dari lima fitrah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun seandainya kita memiliki kesempatan, kita akan menambah penyebutan 10 fitrah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.